Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Kita kembali membaca syarah Qatrin Nada wa Dhalil Sada Musunnifi Ibn Hisham Al-Ansari rahmatullah ta'ala alaih. Masih kita pada pembahasan tentang tempat-tempat di mana Hamzah ya pada anna di kasrah menjadi inna. Sudah kita ambil beberapa di antaranya, yaitu bahwasanya inna ya di kasrah hamzahnya ketika jatuh di awal jumlah, seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna a'tainakal kautsar. Ya, ketika dia jatuh di awal jumlah, apakah hakikatan secara hakiki ataupun hukmi, ya seperti pada yang dimasuki oleh ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun, yang juga ya pada hukumnya apa, al-ibtida, maka di kasrah. Kemudian tempat yang kedua, ketika dia jatuh setelah qasam, ya, seperti wal kitabil mubin inna anzalnah, ya. Ini juga sudah kita ambil. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga ya. Asalis, antaqa mahkiyatan bil qaul, ketika inna jatuh dalam keadaan dihikayatkan dengan al qaul, jatuh dia sebagai maf'ul dari al qaul. Ya, al qaul di sini maksudnya lafaz yang terdiri dari qaf, alif dan lam, ataupun yang bertasaruf darinya, fi'il mudhari'nya ya, ataupun fi'il amrnya, ataupun masarnya ya, beramal semuanya. Dan sudah kita sebutkan di awal bahwasanya al-qaul dan yang bertasaruf darinya, fi'il madhinya qala, fi'il mudhari'nya yaqul, ataupun fi'il amrnya, ini membutuhkan maf'ul yang berupa jumlah. Ya, maf'ulnya harus berupa jumlah. Oleh karenanya harus dikasrah hamzahnya. Karena inna yang dikasrah hamzahnya ketika masuk kepada jumlah, maka dia tidak merubah kondisi jumlah tadi. Tetap dia sebagai jumlah. Adapun kalau dimasuki anna, maka jumlah tadi berubah menjadi ta'wilan mufrad. Ya. Kemudian juga sudah kita sampaikan ya, bahwasanya selain jumlah adalah lafad mufrad, tapi maknanya jumlah. Ini juga diantara maf'ulnya qaul. Ya, qultu si'ra, saya mengucapkan si'ir. Si'ir mufrad lafadnya, tapi maknanya apa? Maknanya apa? Jumlah. Iya kan? Ya, itu tambahan saja. Ataupun kadang maf'ulnya qaul itu isim mufrad, tapi qusida bihi lafdhu, dimaukan dengannya lafadnya. Ya. Yuqalu lahu Ibrahim, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada salah seorang pemuda yang dia menyebut-nyebut berhala kita yang disebut dengan nama, dengan lafaz Ibrahim. Ya. Al-Muhim insyaAllah sudah faham ya, mengapa harus dikasrah ya hamzah anna ketika datang setelah al-qawl. Ya. Karena harus maf'ulnya al-qawl itu adalah jumlah. Kaqaulihi ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, qala inni abdullah. Nabi Isa alaihi salam berkata, inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Qala, i'rabnya bagaimana? Fi'lun ma'ad, mabni ala al-fath, la mahala laha minal i'rab. Inni, inna harfu tawkidin wa nasbin, al-yadhamirun mutasilun mabniyun ala al-sukun fi mahali nasbin, ismu inna abdullah khabaru inna marfu' wa alamatu rafi al-dhammatu al-zahiratu ala akhiri wa huwa mudhaf lafdul jalal Allah mudhafun ilai majrur. Kalau mau disebutkan amilnya boleh bil mudhaf, amilnya mudhaf, wa alamatu jarhi al-kasra al-zahira ala akhirihi. Ya, setelah itu antum katakan bahwasanya al-jumlah ya al-fi'liyah apa di mahalli nasbin, maqulul qawl, jumlah maqulul qawl. Pada mahalnya nasab apa sih maqulul qawl? Isi dari ucapannya itu. qala, Nabi Isa berkata, apa isi ucapannya? Inni Abdullah. Ini kan jumlah. Jadi jumlah inni Abdullah itu jumlah maqulul qaul. Jumlah maqulul qaul pada mahalnya nasab sebagai maf'ul dari qala itu. Ya. Maf'ulnya apa? Qala. Yang enggak mesti fil madhi, mudhari' juga sama. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat, itu juga maqulul qaul pada mahalnya nasab. Ya. Atau fi'il amarnya juga. Kemudian tempat yang keempat di mana wajib dikasrah hamzah pada inna, ya, adalah antaqa ba'daha lam, ketika datang setelah illa lam. Ya, lam yang sering disebut dengan lam al-fariqah. Nanti akan kita masuk kepada penjelasan makna dari al-fariqah, lam pembeda. Al-muhim yang keempat, hamzah pada inna wajib dikasrah ketika diikuti oleh apa? Lam. Ya. Ada khilaf di antara ahli nahu terkait dengan lamnya, apakah dia lam libtida ataupun yang lainnya. Kaqouli ta'ala, wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Wallahu ya'lam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusannya. La rasuluhu, ya, innaka la rasuluhu. Lihat di kasrah innaka, kenapa? Karena datang setelahnya lam. Ya. Innaka la rasuluh, ataupun bukan di sini pembahasan tentang al-fariqah, lam al-fariqah nanti ketika innanya disukun, ditakhfif. Ya. Kalau di sini bukan. Ya. Dia lam disebut dengan lamul muzakhlaqah atau muzakhlafah. Ya. Lam yang digelincirkan. Ya, tadinya di awal la innaka tidak bagus, di situ datang berturut-turut dua huruf taukid, maka digelincirkan pada apa? Khabarnya. Nanti akan ada pembahasannya ini secara khusus. Ya, tentang di mana saja letaknya lam ini. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Syaitnya di sini innaka dikasrah. Kenapa? Karena setelahnya ada lam. Ya. Wallahu yashhadu innal munafiqin ala kadhibun, juga sama. Inna juga. Ya, kenapa? Karena setelahnya ada adalam. Ya, insyaallah ini bisa dipahami ya. Perlu enggak di Arab panjangannya kalau di Arab ya? Wallahu, ini Allah. Disitulah lafzul jalalah, Allah mubtada, ya'lam fil ma'am, fil mudhari'. Fil mudhari'. Innaka, inna apa harfu nasbin wa taukidin. Kemudian kaf dhamir mutasil mabni ala fathil mahalli nasbin ismu inna la rasulullah, lam lamul muzakhlaqah atau muzakhlafah. Muzakhlaqah itu yang digelincirkan, tadinya ditempatkan di awal la innaka, tidak bagus, maka digelincirkan. Ya, dia lamnya la muzakhlaqah. Kemudian rasulullah sebagai apa? Khabarnya inna marfu wa alamatu rafiyah dhamma zahirah ala akhirih, dan dia rasulmu mudhaf wal hadamir mutasil fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kemudian jumlah innaka la rasuluh ini dikatakan saddat masadda maf'ulai alima fi mahalli nasbin, menempati posisi dua maf'ulnya ya'lamu. Ya, nanti mungkin dibahas tempatnya. Jadi ya'lamu itu butuh kepada dua apa? Maf'ul. Ya. Wa a'lamu, ya. Zaidan qa'iman, saya tahu Zaid apa sedang berdiri. Butuh pada dua maf'ul. Nah, karena di sini maf'ulnya adalah inna dengan yang dimasukinya. Ya, maka dikatakan bahwasanya jumlah ataupun masdar ataupun jumlah fi'liyah sadda masadda maf'ulai alima. Ya. Menempati posisi dua maf'ulnya alima dan pada mahalnya nasab. Ya. Panjang ya ulil semua. Ya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kemudian fakusirat ba'da ya'lamu wa yashhadu. Maka di sini dikasrah. Apanya dikasrah? Innanya setelah apa? Ya'lamu tadi kan, wallahu ya'lamu innaka dikasrah. Apa alasannya kenapa dikasrah? Karena setelahnya ada lam al-muzakhlaqah. Kemudian juga dikasrah setelah yashhadu. Wallahu yashhadu innal munafiqina inna, bukan anna. Dan tidak boleh antum kalau bikin kalimat yang seperti ini menggunakan fathah pada hamzahnya. Ya. A'lamu misalkan annaka. Ya, a'lamu annaka la'alimun. Enggak boleh. innaka a'lamu innaka la'alimun. Saya tahu bahwa engkau adalah benar-benar seorang yang alim. Wa in kanat qad futihat ba'da 'alima wa syahida fi qawlihi ta'ala. Meskipun iya, hamzah pada inna ini kadang di fathah ataupun telah di fathah setelah 'alima dan setelah syahida. Lihat di dalam ayat yang lain disebutkan ya, datang anak dalam keadaan di fathah, yakni datang setelah lafaz 'alima dan syahida tapi di fathah. Lihat, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah tahu bahwasanya kalian ataupun di antara kalian ada yang tahtanuna anfusakum. Ya. Di sini syainya annakum di fathah. Padahal datang setelah apa? Alima. Jawabannya apa kira-kira? Ya, karena tidak ada setelahnya lam. Ya, kalau pada sebelumnya di kasrah karena datang setelahnya lam. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Lihat. Kenapa di fathah bukan innahu? Karena tidak dapat setelahnya apa? Lam. Wa dzalika, kenapa pada dua tempat yang pertama ya di kasrah innanya innaka la rasuluh innal munafiqina lakadzibun, kemudian pada dua ayat yang berikutnya di fathah hamzahnya yaitu apa? Annakum kuntum tahtanun anfusakum, kemudian annahu la ilaha illallah. Jawabannya wa dzalika liwujudil lam fil awwalaini dunal akhirain. Hal ini dikarenakan adanya lam pada dua contoh ayat yang pertama dan juga karena tidak adanya lam pada dua contoh ayat yang terakhir. Insyaallah ini bisa ya, dipahami ya. Itu diantara tempat di mana apa? Tempat-tempat di mana wajib untuk hamzah pada inna di kasrah. Ya. Kata Ibn Malik faksir filib tidak wa fibat isila wa haitu inna liyaminin mukmilah. Ya. Faksir kasrolah hamzah filib tidak pada permulaan jumlah. Wa fibat isilah dan pada permulaan silah. Kalau di sini tidak disebutkannya. Ja'anil ladhi innahu misalkan. Innahu qa'imun. Oke, di awal silah di sini enggak disebutkan. Saya disebutkan tempat-tempat yang lain di situ. Al-muhim di sini kita mungkin mencukupkan saja apa yang ada di sini. Ya, sedikit tapi bisa diingat dan bisa dipahami itu insyaallah lebih bermanfaat daripada banyak tapi ya sulit untuk kita pahami dan untuk kita ingat-ingat. Ya, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, apa kata yang mau disampaikan? Karena kalau ada yang belum paham atau kurang paham, coba disampaikan. Jadi i'rabnya alimallahu annakum kuntum takhtanuna. Jadi kalau dibaca fathah ya annakum, jadi masdar yang ditakwil dengan anna dan setelahnya sadda masadda maf'ulai alima. Adapun pada annahu syahidallahu annahu, jadi masdar yang tersusun dari anna dan setelahnya itu pada mahalnya nasab. Kalau ini pada mahalnya nasab, mahalnya nasab tapi bukan sebagai maf'ul ya, tapi ala naz'il khafid, pada mahalnya nasab karena sebab dibuang huruf khafidnya. Jadi perlu diketahui bahwasanya syahida itu butuh ataupun muta'addi kepada maf'ulnya tidak dengan sendirinya tapi dengan perantaraan huruf ba. Syahida bi, dibuang ba-nya maka menjadi mansub dia. Disebut dengan mansub ala naz'il khafid, mansub karena membuang huruf khafid. Adapun pada annakum kuntum tahtanuna, ya dia mansub sebagai maf'ulnya alima. Pada syahida, syahidallahu annahu ini juga pada mahalnya nasab. Kenapa? Karena dibuang atau karena pembuangan huruf khafad. Jadi ada di sana sebab nasabnya satu isim yaitu karena pembuangan huruf khafad. Ya. Dibuang huruf khafadnya. Kalau anda dapat ada fi'il yang dia biasanya muta'adi kepada maf'ulnya dengan huruf-huruf. Kemudian dibuang hurufnya maka dia menjadi mansub. Terkait dengan bisa dikiaskan atau tidak ada khilaf. Sebagian mengatakan bisa dikiaskan dan yang lain mengatakan hanya sama menugas saja dari orang Arab. Kalau kita dapati ada dari orang Arab, kita gunakan. Kalau tidak ya tidak kita kiaskan. Ya, sampai sini ada yang sama kan? Ya mungkin nanti ada di tempatnya. Kemudian pembahasan berikutnya. Ya. Tentang tempat-tempat di mana saja lamul ibtida ini masuk ataupun datang setelah inna. Ya, paham? Pembahasannya tentang apa? Tentang tempat-tempat di mana lamul ibtida datang setelah inna yang di kasrah, bukan yang di fathah. Khusus ya pembahasannya lam ini bersama inna yang di kasrah. Ya. Atau sebelumnya kita merujuk dulu. Ya, antum sebutkan coba ada berapa tempat yang disebutkan oleh beliau di mana di situ wajib dikasrah hamzah pada inna? Ada berapa tempat? Empat tempat. Yang pertama, ketiga datang di awal jumlah. Antum bisa bikin sendiri kok. Inna Zaidan apa? Qaimun. Enggak boleh apa? Anna Zaidan qaimun. Yang kedua ba'dal fasal. Antum ingin kosong. Wallahi. Apa misalkan inna gitu. Wallahi inna Zaidan laqaimun misalkan. Ya, enggak boleh anna. Kemudian yang ketiga setelah qaul. Ya, boleh fil madhi fil mudhari ataupun masdar juga. Serika qaulihi. Ya, seperti ucapannya, kemudian disebutkan ucapannya inna, ya. Inna ba az inna Zaidan qaimun. Ya. Kemudian yang keempat ketiga diikuti oleh lam yang disebut dengan lamul muzahlaqah, yang lam yang digelincirkan. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang tempat-tempat di mana datang lam di situ setelah inna. Wa yajuzu dukhulul lami ala ma ta'akhkhara min khabari innal maksurati aw ismiha. Ya, antum harus perhatikan ya. Wa yajuzu dukhulu. Coba kita tes i'rabnya. Kalau ya juzu i'rabnya jelas ya. Sebagai apa ya juzu fi'lun? Mudhari' yang marfu'. Ya. Dukhulu i'rabnya sebagai apa? Fa'il dari ya juzu dan dia mudhaf. Al-lami mudhaf ilaihi. Ya. Alama ta'akhkhar alama muta'alliq dengan apa? Dukhul. Ya. Dukhul karena dukhul masdar tapi mengandungi makna fi'il dan itu kelihatan dari maknanya. Boleh ya masuknya lam pada ma ta'akhkhara min khabarin. Kalau kita rinci i'rabnya ada manfaatnya cuma lama ya. Ya. Makna di sini ma apa? Ma apa namanya? Apa makna fiya, ma mausula atau ma apa? Ma mausula. Bermana allazi. Boleh masuk lam pada yang allazi. Ta'akhara. Apa yang dia diakhirkan. Mana di sini ta'akhara jumlah apa disebut dengan jumlah apa? Silah. Tidak ada mahal dalam. I'rab. Aidnya mana aidnya? Rabitnya aidnya yang kembali kepada ma. Huwa yang ada pada ta'akhara kembali kepada apa? Ma. Ya, bermanfaat seperti itu cuma karena ini bahasanya panjang masih ya. Mungkin kalau kita punya pendek ya kita bisa i'rab. Wa yajuzu dukhulul lami 'ala ma ta'akhkhara min khabari inna. Boleh. Ya, dukhulul lam masuknya lam. Boleh diterjemahkan dengan dibalik lam masuk. Ya, boleh lam masuk atau boleh masuknya lam. Ya, boleh masuknya lam ini ya dikatakan oleh yang lain atau yang lam musakhlafah atau yang lain mengatakan musakhlafah atau ada nama yang lain juga di sana. Boleh masuknya lam pada apa yang diakhirkan berupa min di situ disebut dengan min libayanil jins. Perhatikan kalau ada min yang datang setelah ma itu disebut maka min yang bermakna bayanil jins, libayanil jins. Seringnya datang setelah ma kenapa? Karena ma itu mubham sehingga dijelas dengan min. Ya. Lama ya kalau menjelaskan ini. Boleh masuknya lam pada apa yang diakhirkan dari khobar. Boleh juga antum terjemahkan boleh masuknya lam pada khobar yang diakhirkan. Gitu. Ataupun khobar inna yang diakhirkan ataupun isimnya inna yang diakhirkan. Jadi boleh antum terjemahkan langsung maknya diganti khobar. Ya karena hakikatnya ma ini maknanya khobar ditafsirkan dengan min. Boleh masuknya lam pada apa yang diakhirkan dari khobar inna yang dikasrah ataupun apa yang diakhirkan dari isimnya inna. Kira-kira paham gak ini? Kalimat kayak gini. Ini saya terjemahkan terlek ya antum tahu gitu ya Arabnya. Paham gak? Paham ini? Boleh masuknya lam pada khobar inna ataupun isimnya inna yang diakhirkan. Nah itu maknanya. Gampang ya kalau gini ya. Ya cuma antum kan mungkin nanti sulit untuk melihat i'rabnya. Aw ma tawassata min ma'mulil khabar aw al fasli wa yajibu ma'al mukhaffafati in uhmilat wa lam yadhhar al ma'na. Ya, kemudian tempat berikutnya boleh pula masuk lam pada ma yatawassata min ma'mulil khabar, pada ma'mulnya khabar yang ada di tengah-tengah. Ya, ataupun boleh pula masuknya lam pada apa al-fasl, dhamir fasl. Ya. Ma tawassata min ma'mul khabar aw al-fasl, ya ulangi. Boleh pula masuknya lam pada apa yang ada di tengah-tengah berupa makmulnya khobar atau berupa dhamir fasal. Ya. Di tengah-tengah dia. Jadi makmulnya enggak diakhirkan makmulnya khobarnya. Di tengah-tengah antara isimnya inna dan khobarnya. Ketika di tengah-tengah kan boleh kan? Boleh enggak? Sudah kita lewatkan. Boleh enggak ditaruh di tengah-tengah? Yaitu makmulnya khobar ditaruh di tengah-tengah antara khobar dan isimnya, boleh enggak? Boleh. Ah, itu boleh dikasih lam. Ya. Ataupun ketika yang di tengah-tengahnya itu dhamir fasal. Ya. Wa yajibu ma'al mukhaffafati in uhmilat wa lam yadhharil ma'na, dan wajib untuk ditambahkan lam bersama inna yang disukun yang ditakhfif, lawannya mukhaffafah ya mutsaqalah yang ditasydid. Wajib bersama inna yang ditakhfif, kan inna kadang disukun kan, tetap beramal tidak? Ya. Beramal dan bisa diamalkan dan bisa diamalkan. Bisa diamalkan dan tidak diamalkan. Wa yajibu ma'al mukhaffafah, boleh ataupun wajib bahkan bersama inna yang ditakhfif, yaitu in sama maknanya dengan inna. In uhmilat, ketika innya tidak diamalkan, diihmal. Walam yadharil makna, dalam keadaan maknanya yang jelas ini innya, asalnya inna, atau in ini maknanya penafian. Karena nanti in itu ada yang asalnya inna, berarti maknanya tauki sesungguhnya, ada yang dia in nafiyah, penafian maknanya ma. Ya, ketika tidak jelas ini, innya ini nafiyah atau inna ya asalnya, maka harus untuk membedakan antara in nafiyah dengan in mukhaffaf min tsaqilah dikasih lam. Kalau ada lamnya mesti ini asli inna gitu. Paham enggak ini? Kalau antum ini matanya paham ya, ke syaranya lebih paham lagi. Ya ulang kita jemaahnya, boleh masuk ya, boleh lam masuk pada khabarnya inna ataupun isimnya inna yang diakhirkan. Diakhirkan syaratnya ya. Syaratnya apa? Diakhirkan. Itu dua tempat disebutkan. Ya. Kemudian dua tempat berikutnya boleh pula masuk. Ya. Lam ini pada makmulnya khobar ataupun dhamir fasal yang ditempatkan di tengah-tengah. Berarti ada berapa tempat? Empat semuanya. Ini empat keadaan yang sudah lewat ini. Sifatnya boleh. Boleh dimunculkan, boleh dibuang lamnya. Ya ada fungsinya, ada tujuannya dikasih lam itu untuk menambahkan taukidnya itu. Iya. Tentunya beda antara penekanan ucapan kita inna zaidan qaimun, sesungguhnya zaid qaimun, inna zaidan la qaimun, sesungguhnya zaid benar-benar. Ya, beda kan? Ya. Ketika orang yang antum ajak bicara ini ragu antum kasih lam, dikasih inna masih kira yang kepercayaan, kasih lam inna zaidan la qaimun. Enggak percaya lagi guys, sumpah. Ya. Nah, kemudian tempat berikutnya adalah tempat di mana wajib untuk ya disertakan lam. Bukan jawaz sifatnya. Kapan? Ketika tidak jelas, tidak terbedakan antara in yang maknanya nafi dengan in mukhaffafah min tsaqilah. Syarah. Yajuzu dukhulu lamil ibtida ba'da innal maksurati ala wahidin min arba'ah. Boleh. Ya, dukhulu lamil ibtida. Lam ibtida masuk ataupun datang ba'da inna, setelah inna yang dikasrah, ala wahidin min arba'ah, di atas sisi dari empat sisi. Boleh masuknya lamul ibtida setelah inna yang dikasrah di atas satu dari empat sisi. Itsnaini muakhkharaini, dua yang pertama diakhirkan. Wasnaini mutawassitaini, dua yang berikutnya ketika ditempatkan di tengah-tengah. Sudah tergambarkan ini kan? Ya. Fa ammal muakhkharani fal khabar, adapun dua yang diakhirkan yang boleh lam masuk padanya, maka yang pertama fal khabar. Fa ammal muakhkharani fal khabar, adapun dua yang diakhirkan yang boleh lam masuk padanya, maka yang pertama al khabar. Khabarnya apa tentunya? Khabar inna. Contoh wa inna rabbaka ladzu maghfiratin, sesungguhnya Rabbmu benar-benar memiliki ampunan. Di sini diletakkan apa? Lamul ibtida ataupun lamul muzakhlaqah. Di mana? Di khobar yang diakhirkan. Ya itu hukum asalnya khobar diakhirkan. Ya, wal aslu fil akhbari an tuakhara. Ya, hukum asal dari khobar adalah diakhirkan. Insyaallah ya Rabbi jelaskan wa inna rabbaka ladzu maghfirah. Inna harfu nasbin wa taukidin, rabbak isimnya, lamnya lam apa? Muzakhlaqah, dzunya khobar. Khabar dari inna marfu ala masrub al-waw niaba ala dhamma li'ana minal al-khamsa wa huwa mudhaf maghdhir mudhafun ilaih wal ismu. Kemudian tempatnya kedua yang diakhirkan setelah apa? Khabar adalah isimnya inna. Jadi pada ketika isimnya inna diakhirkan penyebutannya, boleh dimasuki lam. Contoh inna fi dzalika la'ibratan. Sesungguhnya pada yang demikian ada benar-benar ada pelajaran. La'ibratan. Inna i'rabnya seperti yang sebelumnya harfu taukid wa nasbin. Fi dzalik ini jar majrur muta'alliq bi mahdhuf pada mahalnya apa? Rafa' sebagai khabar muqaddam. Pokoknya kalau khabar itu jar majrur harus sebut muta'alliq bi mahdhuf. Kemudian fi mahall rafin khabar muqaddam. La'ibratan lam lamul muzahlaqah. Ibratan ismu inna. Kalau mau ditambahkan boleh. Ismu inna muakhar. Isim inna yang diakhirkan. Ya. Man? Sub. Wa alamatu nasbi? Al-fathah zahiru ala akhiri. Tapi kalau isimnya didahulukan, enggak boleh. Iya. Enggak boleh. Ya nanti datangnya berturut-turut lagi. Inna setelah lam. Ya kan? Ya. Paham ini kira-kira? Kalau misalkan inna dalam kalimat jawi, enggak boleh dikatakan inna la ibratan. Nanti kan berturut-turut lagi datangnya huruf taukid ini, ya kan? Nah, padahal tujuannya digelincirkan lam agar tidak datang berturut-turut inna dengan lam ini. Nah, kemudian ammal mutawasithan fa ma'mulul khabar. Adapun dua yang ditempatkan di tengah-tengah, di mana dua yang ditempatkan di tengah-tengah ini boleh ditambahkan padanya lam, maka yang pertama ma'mulul khabar, ma'mulnya khabar. Ma'mul khabar itu lebih umum daripada maf'ul. Masuk di dalamnya maf'ul, jar majrur ataupun yang lainnya. Ya. Contoh inna zaidan la tu'amaka akilun. Ya, inna zaidan la tu'amaka akilun. Sesungguhnya Zaid benar-benar memakan makananmu. Tu'amak ini kan ma'mulnya akil sebagai maf'ul dari apa akil, ya kan? Maf'ulnya akil aslinya nih sebelum didahulukan ataupun sebelum diletakkan di tengah-tengah inna zaidan akilun tu'amaka. Sesungguhnya Zaid itu memakan makananmu. Dia akil isim fa'il beramal seperti amalnya fi'il menasabkan maf'ul. Ah, boleh, sudah kita lewatkan bahasanya untuk dia ma'mulnya akil ini, ya akilnya yang akil ini adalah khabarnya inna. Boleh ya, tu'amaka di tengah-tengah kan ditaruh di tengah-tengah antara amilnya itu khabar dengan isimnya. Ah, ketika ditaruh di tengah-tengah boleh anda tambahkan lam. Inna zaidan la tu'amaka akilun. Iya. Ataupun huruf jar juga boleh. Iya. Inna zaidan misalkan apa? La indaka jalisun. Ya zaidun indaka. Jalisun aslinya kan. Ataupun inna zaidan jalisun indaka. Kemudian di tengah-tengah kita taruh. Inna zaidan indaka jalisun. Kasih la indaka. Ataupun kasih huruf jar. Iya. Inna zaidan la fil masjidi naimun misalkan. Iya. Kemudian tempat berikutnya yang berapa ini? Yang kedua ya. Dari yang ditempatkan di tengah-tengah antara apa? Isim dan khabarnya, yaitu dhamir yang disebut oleh orang-orang Basrah dengan dhamir fasal. Ya, adapun orang-orang Kufah menyebutnya dengan dhamir imad. Ya. Jadi disebutkan ilahnya alasannya oleh mereka ahli nahwu kenapa disebut oleh orang-orang Basrah dhamir ini dengan dhamir fasal? Karena dia fungsinya adalah membedakan antara khobar dengan sifat ataupun taukid. Kalau ada dhamir fasalnya mesti setelahnya khobar. Kalau seandainya tidak ada dhamir fasal memungkinkan setelahnya na'at ataupun badal ataupun yang lainnya. Iya. Contoh, ya. Zaidun al-qa'imu. Zaidun al-qa'imu. Ini al-qa'imu memungkinkan dia al-qa'im sebagai khobar dari Zaidun. Memungkinkan pula al-qa'im dia sebagai apa? Na'at. Tapi kalau dikasih huwa, maka mesti al-qa'im sebagai khobar. Zaidun huwa al-qa'im. Zaid dialah orang yang sedang berdiri. Mesti dia khobar. Al-kalamu huwa al-lafzu. Al-lafzu mesti sebagai apa? Khobar. Kenapa ada dhamir fasal? Ya, ada dhamir fasal. Dan khilaf terkait dengan dhamir fasal ini, apakah dia sebagai huruf ataupun selainnya. Yang rajih dia huruf, tidak ada mahal dalam i'rab. Ya. Allahu a'lam. Ya. Ah, itu disebut dengan dhamir fasal kenapa? Karena dia memisahkan antara khobar dengan selain khobar. Kalau ada dhamir ini, maka mesti selainnya apa? Hah? Khobar. Ya. Wa 'indal kufin 'imadan, dan disebut oleh orang Kufah dhamir ini dengan 'imad. Ya. Dengan apa? 'Imad. Ya. Kenapa disebut dengan 'imad? 'Imad kan maknanya apa? 'Imad, tiang. Ya. Fungsinya dia menyokong, menyagak, ya, khobar yang setelahnya. Kalau enggak ada ininya kan bisa runtuh khobar ini, ah, bisa dibawa kepada sifat ataupun yang lainnya. Tapi kalau dicagak dengan dhamir ini, ya mesti dia setelahnya khobar. Contoh, inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini adalah benar-benar kisah-kisah yang hak, benar. Ya, lihat di sini. Ya. Lahuwa masuk di sini lam pada dhamir fasal yang diletakkan di tengah-tengah. Ya kan, lahuwa di tengah-tengah antara isimnya inna hadza dengan khabarnya al-qasas. Ya Rabbnya, inna seperti biasa harfu taukid wa nasbid. Lain hadza kalau dimudrinci hal tanbih dan ism isyarah marni ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna. Lamnya lamul muzahlaqah, huwa dhamir fasal harfun la mahala la minal i'rab. Al-qasas khabar inna marfu' ala madrafi adhamma dhahir ala akhir al-haq sifat tari al-qasas sifat al-marfu' marfu' mithlu ala madrafi adhamma dhahir ala akhiri. Kemudian contoh berikutnya, wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu al-musabbihun, sama juga. Ya, wa inna la nahnu safun, jadi lamnya muzahlaqah. Ataupun kalau antum mau i'rab sebelumnya, inna, inna harfu nasbin atau kirim na, ya setelahnya yang didhom itu apa? Bangun mutasil maknanya ala sukun himahali apa? Nasbin ismu inna. Kemudian lamnya muzahlaqah, nahnunya apa? Bamir fasal harfun la mahalala minal i'rab. Asafun ya khobar, khobar ya. Kemudian juga sama yang berikutnya, wa inna la nahnun musabbihun. Ya, cukup dulu ya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah. Ada yang mau disampaikan? Oke, bentuknya rafa, dhamir fasal, bentuknya dhamir yang rafa. Tidak ada? Ya, mungkin kita cukup sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi.